الحمد لله الحمد كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، kita masuki permasalahan yang ke-8 dari perkara-perkara yang masih berhubungan dengan kitab wudu. Berkata al-mu'allif hafizahullah taala, al-mas'alatu ats-tsaminah ma yustahabbu lahu al-wudu. Apa-apa yang dianjurkan dan disukai bagi seseorang untuk berwudu. Yang jelas, secara umum seorang muslim dianjurkan untuk senantiasa dalam keadaan suci. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yuhafidhu ala al-wudu'i illa mu'min. Tidaklah seorang senantiasa memelihara dan menjaga wudunya melainkan dia adalah seorang mukmin. Namun ada tempat-tempat di mana seorang sangat dianjurkan agar kemudian dia berwudu dalam kondisi-kondisi tersebut. Maka kadang-kadang itulah yang akan disebutkan pada permasalahan ini. Yustahab al-wudu'u wa yundabu fil ahwal al-taliyah. Disukai berwudu dan dianjurkan pada kondisi-kondisi berikut ini. Yang pertama, inda zikrillahi ta'ala wa qira'atul Qur'an. Keadaan yang pertama ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan membaca Al-Qur'anul Karim. Sebab kondisi seseorang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hendaknya seorang dianjurkan dalam kondisi yang terbaik. Dan kondisi yang terbaik seorang muslim adalah pada saat dia dalam keadaan suci dari hadas yang besar, demikian pula hadas yang kecil. Oleh karena itu dalam riwayat Al-Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inni karihtu an adzkurallaha ala ghairi taharah. Sesungguhnya aku tidak menyukai berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan saya tidak dalam keadaan bersuci. Sehingga pada saat seorang senantiasa berzikir dan membaca Al-Qur'an Karim hendaknya selalu dalam keadaan bersih dari hadas yang besar dan hadas yang kecil. Yang kedua, inda kulli salati. Setiap kali hendak mengerjakan salat. Maksudnya begitu mau mengerjakan salat berwudu meskipun wudunya belum batal. Tiba lagi waktu sholat, dia ingin mengerjakan sholat, maka dianjurkan untuk berwudu meskipun wudunya belum batal. Berwudu tersebut termasuk di antara amalan yang dianjurkan. Limuwadadatihi sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam ala dalik. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam menjadi rutinitas beliau demikian. Kama fi hadith Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yatawaddau 'inda kulli salatin. Adalah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau senantiasa berwudu setiap kali hendak mengerjakan salat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Keadaan yang ketiga, yustahabbu al-wudu'u lil-junubi. Dianjurkan berwudu bagi seseorang yang dalam keadaan junub. Dianjurkan berwudu bagi seseorang yang dalam keadaan junub. Idza arada an ya'uda lil-jima'. Apabila dia hendak kembali untuk melakukan jima' atau bersetubuh kembali, maka minimal dia berwudu. Ya, meskipun wudu di sini bukan untuk mengangkat hadas, ya, untuk mengangkat hadas sebab dia dalam keadaan junub dan junub itu akan terangkat, ya, dengan cara dia membasahi seluruh tubuhnya, yaitu dengan mandi janabah. Adapun berwudu itu tidak mengangkat hadas besarnya. Namun hadis-hadis yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan dianjurkan seseorang berwudu apabila dia hendak kembali untuk bersetubu, au arada nauma, atau ketika dia hendak tidur dan dia belum berkeinginan untuk mandi, meskipun yang afdal bagi dia, segera dia mengangkat hadas besarnya dengan mandi. Au al akla aw syurba, ataukah ketika dia hendak makan atau minum sementara dia dalam keadaan junub. Di hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mengatakan, idza ata ahadukum ahlahu, apabila salah seorang kalian telah mendatangi keluarganya, telah mendatangi istrinya, thumma arada an ya'uda, kemudian dia ingin kembali lagi, falyatawadda, maka hendaknya dia berwudu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan perintah berwudu di sini adalah perintah sunnah. Oleh hadis Aisyah radhiyallahu anha, demikian pula berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana idza arada an yanama wa huwa junubun tawadda'a wudhu'ahu lis-salati qabla an yanama, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau hendak tidur dalam keadaan beliau junub, maka beliau berwudu seperti wudunya beliau untuk salat sebelum beliau tidur. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa fi riwayatin laha fa arada ya'kula aw yanam, lalu beliau hendak makan ataukah beliau hendak tidur. Maka dari sini menjelaskan kepada kita bahwa seseorang apabila dia hendak tidur dianjurkan untuk berwudu. Tidak ada perbedaan dalam hal ini, apakah seseorang dalam keadaan suci tetap dianjurkan untuk berwudu sebelum dia tidur sebagaimana akan disebutkan nanti, atau ketika seorang dalam keadaan berhadas kecil maka hendaknya dia berwudu sebelum dia tidur, atau demikian pula ketika seorang dalam keadaan berhadas besar seperti seorang dalam keadaan junub pun tetap dianjurkan seseorang sebelum dia tidur maka hendaknya dia berwudu. Meskipun bagi orang junub yang lebih afdal kondisinya adalah dia berusaha untuk menghilangkan hadas besarnya sebelum dia tidur. Ya, dia berusaha untuk menghilangkan hadas besar yaitu mandi sebelum dia beristirahat. Namun apabila dia tidak ingin, maka dia mencukupkan untuk berwudu sebelum dia beristirahat. Nah, ini keadaan yang ketiga di mana seorang dianjurkan untuk berwudu. Kemudian keadaan yang keempat, al-wudu qabla al-ghusli, berwudu sebelum mandi. Sebelum mandi janabah atau mandi haid, mandi bersih dari haid dan nifas, atau mandi-mandi yang lainnya seperti mandi Jumat. Maka dianjurkan terlebih dahulu berwudu sebelum mandi dengan membasuh seluruh tubuhnya. Di hadis Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ghtasala min al-janabati yabda'u, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mandi janabah maka beliau memulai, saya ghsilu yadayhi, beliau membasuh kedua tangannya, ثم يفرغ بيمينه على شماله, kemudian beliau menuangkan dengan tangan kanannya ke tangan kirinya, ke tangan kirinya, فيغسل فرجه, lalu dia membersihkan kemaluannya. Jadi bersihkan terlebih dahulu kemaluan dan apa yang ada di sekitarnya, ثم يتوضأ وضوءه للصلاة, kemudian setelah itu dia berwudu seperti wudunya dia ketika sholat. Dan ini dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau mandi dengan membasahi seluruh tubuhnya. Datang dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, juga datang dari hadis Maimunah binti Harith radhiyallahu taala anha, ummul mu'minin radhiyallahu anha. Kemudian kondisi yang kelima dianjurkan seorang berwudu inda naumi, pada saat dia hendak tidur. Di hadis Al-Bara' ibn Aziz radhiyallahu taala anhu qala, berdasarkan hadis Al-Bara' ibn Aziz radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ataita mabja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah. Apabila engkau mendatangi tempat pembaringanmu, yani untuk beristirahat, maka berwudhulah kamu seperti wudhu kamu ketika hendak salat. Tsumma taji' ala shaqqal ayman, kemudian kamu berbaring di atas lambung kananmu. Kemudian beliau mengajarkan zikir yang masyhur, Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik, dan seterusnya, yang kemudian dihafal oleh Al-Bara' bin Aziz radhiyallahu taala anhu. Hadis ini muttafaqun alaih, menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan bagi seseorang apabila dia hendak tidur, hendaknya dalam keadaan suci, yakni dalam keadaan dia berwudu seperti wudunya ketika salat. Maka ini juga termasuk di antara keadaan dianjurkannya seseorang untuk berwudu. Simpulannya di sini beliau menyebutkan ada lima kondisi, ada lima keadaan, tempat-tempat yang dianjurkan bagi seorang untuk berwudu, dan pada hakikatnya kembali kepada keumuman keadaan seorang muslim, dianjurkan bagi dia dalam kondisi apapun untuk selalu dalam keadaan suci, bersih dari hadas yang kecil dan hadas yang besar. Sebab sewaktu-waktu dia butuh berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berzikir kepada Allah dibutuhkan kesucian sebagaimana yang kita sebutkan. Sewaktu-waktu dia butuh untuk membaca Al-Qur'anul Karim, dia butuh untuk memegang mushaf, sehingga hendaknya seorang berusaha untuk menjadikan setiap keadaannya dalam keadaan suci. Begitu dia bangun dari tidur, maka dia mengingat menjadikan dirinya dalam keadaan suci setelah dia beristirahat. Begitu dia merasakan ada sesuatu yang keluar angin, dia segera berusaha untuk mengangkat hadas yang kecil tersebut dengan cara berwudu, sehingga dia selalu berusaha membiasakan dirinya dalam keadaan bersuci, dan itu merupakan keadaan yang terbaik bagi seorang hamba untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alim bissawab. Dengan demikian kita telah menyelesaikan pembahasan tentang wudu dan hukum-hukumnya. Berikutnya insyaallah taala kita masuki pembahasan tentang hukum-hukum yang menyangkut permasalahan al-mas'hu 'alal khuffain, atau menyapu di atas dua kuf dan yang semisalnya. Wallahu a'lam bissawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.